bapak sebagai kelompok yang perhatian kepada keadaan umat. Di satu sisi, mereka kemudian menunggangi apa yang terjadi pada umat dari naqabat wal balaya, dari pertentangan, dari musibah dan sebagainya. Tidaklah qadhiyah Palestin, tidaklah permasalahan Palestin jauh dari itu. Seandainya waktu memungkinkan, kita akan dapatkan keterangan-keterangan dari penukilan orang-orang dari Ikhwanul Muslimin sendiri, pengakuan mereka dari buku-buku mereka yang mereka sebutkan dengan tidak malu-malu bahwa sesungguhnya mereka hanyalah memanfaatkan qadhiyah Palestiniyah. Mereka hanya memanfaatkan permasalahan Palestina sebagai dasar untuk mengangkat hamasah, semangat umat agar peduli kepada saudaranya yang dizalimi. Tidak lebih dari itu. Ya? Sampai ketika terjadi pengumpulan tabarruat, ada seorang dari Ikhwan Muslimin yang menegur Umar bin Nisani, mengatakan kenapa dananya enggak disalurkan kepada sana, kepada orang-orang Palestina. Kita kan buat sunduk untuk bantuan orang-orang Palestina. Kenapa enggak disalurkan? Apa jawabnya Umar bin Nisani? Mereka itu sudah punya tajir-tajir, tujar, kibar katanya. Mereka sudah punya pendana, punya apa? Pedagang-pedagang yang kaya raya di belakang mereka. Sementara kita butuh biaya operasional, butuh biaya untuk dakwah kita. Maka semangat kaum muslimin dimanfaatkan untuk itu tadi. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang tampak kepada umat. Oh, mereka betul-betul cekul waqi. Ulama cekul waqi. Tahu apa yang terjadi pada umat. Dan bahwa mereka berbicara tentang umat, membela nasib umat. Para demikianlah ikhwan fil din. Seperti kata Syekh Ali bin Hasan Ali bin Hamid dalam kitabnya Ru'ya Waqi'iyah, kitab yang membahas rinci tentang sifat-sifat sururiyah kutbiyah, bahwa muhadarah mereka adalah muhadarah dari muntada ke muntada. Muhadarah mereka adalah dari satu masalah ke masalah yang lain. Selesai masalah itu, masalah apa? Palestin, masuk masalah Afghanistan. Selesai masalah Afghanistan, masalah Irak. Demikian seterusnya. Ya, pembicaraan mereka pembicaraan yang ya segera memanfaatkan keadaan hamasa dan menunggangi semangat umat tadi untuk kepentingan dakwah mereka. Subhanallah. Itulah hakikat yang ada pada dakwah-dakwah hizbiyah. Maka ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, perkara mengembalikan kepada fatwa ulama tadi ini, sekali lagi kita ingatkan bahwa hendaknya kita mengembalikan kepada fatwa ulama dengan keinginan kita untuk mengikuti jalannya salafus saleh. Jika para ulama telah mentahdir, memperingatkan dari orang-orang yang yattabi'una ruhas, yang kerja mereka adalah mencari bentuk-bentuk yang ringan, yang mudah dari perkataan para ulama, apa-apa yang nyeleneh, yang aneh, yang mudah sesuai dengan hawa nafsu, dia kumpulkan dan sebagainya. Bahkan sebagian ulama katakan dia ada bentuk zindiqah, zandaqah, bentuk zindik yang seperti itu. Maka demikian pula hanya dalam permasalahan ini. Maka seorang salafi, dia berusaha mengikuti manhaj salaf. Dan jika terjadi hal seperti itu, apa yang terjadi dari kesalahan setelah mereka sebelumnya mengikuti fatwa atau keterangan seorang alim dengan niat mengikuti manhaj salaf, tapi yang tampak kepada dia adalah perkataan alim ini, ketika suatu saat tampak kepada dia perkataan yang jelas dan tegas, yang lebih kuat dalilnya, lebih jelas burhannya, maka dia pun sifat salafi dia akan muncul dengan dia segera kembali kepada manhaj salaf. Kullu bani adam khata. Setiap anak adam berbuat kesalahan. Ya kan? Maka kesalahan adalah tabiatul bashar, perkara manusia. Tetapi berbeda kesalahan seorang ahlul bid'ah dan kesalahan ahlus sunnah. Dan bahwa ahlus sunnah dari bentuk berpegangnya kepada sunnah jika dia salah, subhanana raja'a ila al-haqqi was-shawab, maka segera dia kembali kepada al-haq dan kebenaran. Maka ikhwani fid din, ini bagian pertama dari tahkimul kitab was sunnah fi kulli qadhiyatin min qadaya al-hayah. Artinya bahwa perkara ini disepakati, diketahui bahkan orang-orang yang menyelisih kita dalam masalah ini pun menyuruhkan perkara seperti ini, ya kan? Tapi hakikatnya daripada tatbik, penerapan, dan bagaimana kita menjalankan perkara ini membutuhkan at-tafaqquh fid din sebelum akhirnya membutuhkan amal as-salih, tentu saja al-ilmu as-sahih, dan setelah itu amal amal as-salih, ya. Kemudian diantara perkara-perkara yang penting yang disebutkan dari sifat seorang dai, seorang salafi adalah al-hirsu ala jama'atil muslimin wa wihdatu kalimatihim ala kitab wa sunnah wa fahmi salafil ummah, yaitu bahwa semangat mereka untuk menyatukan kaum muslimin dan menyatukan mereka di atas al-haq, ya, di atas kitab wa sunnah menurut pemahaman salafun ummah. Oleh karena itu, ya, apa yang terjadi dari permasalahan hadirnya kita dalam daurah ini, ya, adalah perkara yang berkaitan dengan masalah pengamalan dari keterangan-keterangan dan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Dia tanya yang terkait tentang ini, tentang al-hirsu ala jam'il kalimah, al-hirsu ala wihdatul kalimah, kesatuan untuk apa, semangat untuk mempersatukan umat kalimat yang hak, ya. Tentunya bukanlah sekedar persatuan, tapi dia adalah kalimat tauhid qabla tauhid al-kalimah, yaitu kalimat tauhid yang kita angkat dengan segala keluasan maknanya, dan setelah itu pun kita menyatukan kalimat kita, ya. Bukan penyatuan di atas al-haq dan batil, tidak, ya. Maka telah kita sebutkan kepada para ikhwah kita bahwa dalam permasalahan menyatukan kalimat, di antara perkara dan sifat manhaj salaf adalah yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 114. Dan menalatifah dari perkara yang penting dan halus sekali, tentunya kita sama mengetahui dan menghafalkan ayat dalam surah An-Nisa yang menunjukkan wajibnya berpegang kepada manhaj salaf. Ayat yang ke-115. Apa itu? Apa itu? Surah Nisa. Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jelas, ya? Ayat ini jelas, insyaAllah. Kalau kita mundur ke atas, kita akan dapatkan ketenangan yang penting. Ayat tadi menunjukkan kewajiban berpegang kepada manhaj salaf. Tapi lihat ayat sebelumnya. Allah mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'alhu wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa yu'ti Allahu ajran 'azima. Allah mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidaklah ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan manusia, illa man amara bi sadaqah, kecuali yang memerintahkan kepada sadaqah, aw ma'rufin, atau yang ma'ruf, aw islahin bainan nas, atau mengislah di antara manusia. Maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dalam ayat ini ada keterangan yang tegas kepada kita tentang perkataan yang terbaik, bahwa amal yang soleh yang sesungguhnya, yang dia terbagi pada tiga perkara. Yang pertama adalah sadaqah, dan sadaqah kata beliau mencakup sadaqah bil mal was sadaqah bil ilm. Sedekah yang dimaksud di sini bukan hanya sedekah dengan harta, tapi juga sedekah dengan ilmu. Artinya apa? Majelis ilmu. Adanya syekh, adanya ustaz, ya, yang mengajar kepada tilmid, kepada tulab, maka dia adalah bentuk sedekah. Orang yang mengetahui, menyampaikan kepada orang yang tidak tahu, meskipun sama-sama tulab, sama-sama tilmid, maka dia bentuk sedekah. Maka tercakup dalam ayat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, au ma'rufin, perkara yang ma'ruf. Dan perkara yang ma'ruf mencakup segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana mencakup pula ajakan kepada kebaikan dan larangan dari kebatilan. Dan yang ketiga, wa islahin bainan nas, dan mendamaikan di antara manusia. Maka islah adalah sya'nus salafi. Islah, mendamaikan, menyatukan adalah perkara yang merupakan sifat dari seorang mukmin as-salafi. Karena itu Allah menyebutkan sesudahnya dengan keterangan, wa man yushafiyur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Maka seorang yang mengatakan bahwa islah tidak ada gunanya, islah hanya menimbulkan perpecahan, mungkin kita belum sadar akan hakikat manhaj al-islah, yang dia adalah manhaj yang tegak di atasnya dakwah salaf. Maka ajakan kepada tauhid, da'wah tauhid, wa tahdzir min asy-syirki bi anwa'iha aw bi anwa'ihi, dan peringatan dari syirik dan jenis-jenisnya, ajakan kepada sunnah dan ancaman dari bid'ah dan cabang-cabangnya, merupakan bentuk islah, bentuk islah. Demikian pula dan terlebih lagi mendamaikan antara dua saudara yang al-mutakhasimaini, dua saudara yang saling berselisih, saling berdebat, yang terkadang terjadi perbedaan di antara mereka hanya karena wujudun nazar yang berbeda. Adapun dalam asal manhaj, bahwa dalam asal kaidah mereka sama-sama menisbahkan diri mereka kepada manhaj salaf. Tetapi sesungguhnya keduanya menjalankan apa yang diwajibkan oleh syariat. Itu apa? An-nasihah, saling menasihati. Dan nasihat ini tidaklah qasirah al-mubtadi'ah wa ahli al-ahwa. Dan nasihat bukanlah sebatas menasihati ahlul bid'ah dan ahli ahwa, juga menasihati sesama salafiyin, menasihati sesama saudara kita salafi yang mungkin menyimpang, salah dan keliru dalam sebuah langkahnya atau beberapa jalannya. Maka memperbaiki dia, menegur dia dengan cara-cara yang disetapkan oleh syariat, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan juga bil lati ahsan, adalah bentuk islah. Dan ini perkara yang disamakan oleh ahlul bid'ah. Ketika ahlus sunnah menegakkan nasihat, maka mereka mengatakan ma'ara as-salafina yat'anu ba'duhum ba'd. Kenapa saya lihat orang-orang salaf kok saling mencela di antara mereka? Persis seperti perkataan orang-orang terdahulu dari salaf mereka. Salaf mereka yang jelek. Jadi orang-orang sufiyah ketika menuduh ahlus sunnah, ketika menjelaskan seorang yang boleh diambil riwayatnya yang ditolak, seorang dari ahlul bid'ah atau bukan dari ahlus sunnah, kata mereka, kok saya lihat kenapa para ulama saling mencela? Mereka saling menyalahkan, mengungkit-ungkit kesalahan, mereka saling menggibahi dan sebagainya. Maka sesungguhnya dia bukanlah bentuk ghibah, dia adalah bentuk nasihat, dia adalah bentuk islah. Maka jelas keterangan syariat tentang masalah islah. Yang kita ingin ingatkan adalah bahwa islah adalah bentuk bagian daripada kewajiban seorang yang berpegang kepada manhaj salaf. Dan dalam islah ini ada kaidah, ada kawaid, ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan, yang disebutkan Allah SWT juga dalam surah An-Nisa, meskipun dia berkaitan dengan masalah pernikahan suami istri. Bahwa jika terjadi seorang istri khawatir dari suaminya nusyuza au i'rada nusyuz, khawatir dia dari pembangkangan, tidak taat lagi kepada suaminya, atau i'raban, atau suaminya cuek kepada dia karena sang suami sudah punya orang kedua, istri yang kedua, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka kirimlah utusan satu orang dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Untuk apa? Untuk mendamaikan di antara mereka. Ayyusliha bainahuma sulha, untuk mendamaikan di antara mereka dengan bentuk perdamaian. Ini masalah apa ini? Masalah dunia, iya kan? Masalah dunia tentu saja. Masalah apa lebih rincinya? Hubungan suami istri yang kata orang ngapain sih diislah? Kan bisa ganti kartu baru, iya kan? Kartu, ya ibarat kartu apa kalau orang sekarang, ya? Kartu prabayar. Ya habis masa berlakunya, sudah ngarat-ngarat ganti saja kartu yang baru kan gampang. Nifas saja kok. Dunia tak selebar daun kelor, ya kan? Iya. Ya. Tapi Allah menginginkan yang terbaik. Mungkin seperti itu. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya pernikahan adalah ikatan yang mulia. Nah, dijaga oleh karena mulianya ikatan tersebut. Tetapi jika tidak terjadi lagi kecocokan, maka tentunya imsakun bima'rufin au tasrihun bi'ihsan, dengan kebaikan, tasrih, disyariatkan dengan baik pula. Bukan main belakang, tidak kan? Atau buang muka, tidak tentu saja. Maka disebutkan dalam ayat ini tidak ada mengapa mengutus utusan dari laki-laki dan perempuan ayyusliha baina wasulha, untuk mendamaikan di antara mereka. Jika masalah suami istri saja didamaikan, ya, disyariatkan mendamaikan, apalagi masalah din. Dua orang berselisih dalam perkara din, apalagi jika kemudian ternyata keduanya berjalan di atas mabda yang sana, ya kan? Seperti kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik, ma tawadda itsnan, tidaklah mencinta dua orang fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa yufarriqu bainahuma, kemudian Allah memisahkan di antara mereka. Dulu kita bersatu, sekarang berpisah. Apa kata Nabi? Illa bidzambin ahdathahu ahdahuma. Kecuali karena satu dosa yang dibuat oleh salah seorang di antara mereka. Dan dosa itu boleh jadi sama-sama tidak menyadari dosanya. Sama-sama tidak melihat adanya bentuk penyimpangan. Sama-sama alal zaam, merasa, ya? So, kalau dia tidak akan ada perpisahan tersebut, karena salah merasa benar. Apalagi jika perpisahannya karena masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Maka jika masalahnya seperti itu, maka akan lebih mungkin untuk terjadinya islah, tentu saja. Ya? Sebab tidaklah terjadi bentuk permasalahan ijtihadiyah dari permusuhan, kecuali karena bagi karena perbuatan zalim, ya? Siapa yang zalim? Kedua-duanya berbuat zalim. Kedua-duanya berbuat zalim, ya? Dengan merasa atau tidak merasa. Ada kulihat bahwa Nabi menyebutkan tentang keterangan Allah SWT menjelaskan tentang keterangan sulh untuk masalah ikatan keluarga, ya kan? Kita mengatakan min babil aula, perselisihan dalam perkara di din. Dan ini perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Khali dalam kitab tafsirnya. Setelah itu Allah mengatakan wassulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Tapi kemudian Allah mengingatkan, semua orang sadar sebenarnya kebaikan itu, sisa itu bagus. Semua orang sadar akan itu. Tapi ada perkara yang kadang menghalang kita dari perkara seperti ini. Maka Allah menyebutkan dalam kelanjutan ayat, wa uhziratil anfusus syuhha, dan jiwa itu menghadirkan rasa syuh. Syuh adalah apa? Sifat di mana seseorang tidak mau melaksanakan kewajiban dia, tidak mau berkurang dari harta yang ada pada dia, sebaliknya ingin mengambil harta orang lain, minta agar orang lain menunaikan haknya sepenuhnya. Kalau dia salah sama saya, maka dia harus minta maaf di hadapan saya. Adapun saya, tidak perlu dituntut minta maaf dong. Sifat apa ini? Syuh. Kata Allah, wa uhdiratil anfus syuhha, kata Syekh Muhammad bin Nasir dalam tafsirnya, tafsir kalam Mannan, tafsir kalam Rahman, tafsir kalam Rahman, tafsir kalam Mannan, kata beliau bahwa Allah telah menyebutkan dorongan untuk islah, menyebutkan mani, penghalang dari adanya islah. Apa itu? Sifat rakus dari jiwa kita, dan semua kita bersifat seperti itu, ya? Tidak mau atau merasa gengsi untuk meminta maaf. Sebaliknya, minta orang lain terang-terangan minta maaf, ya enggak? Itu sifat. Dan kata Syekh bahwa sifat tabiat ad-dami'ah, sifat yang tercela. Maka kemudian diingatkan untuk dijauhi. Diingatkan untuk dijauhi. Maka Allah sebutkan islah wa sulhu khair, dan memperingatkan dari bahaya penghalang naqabat, daripada adanya sulhu itu, yaitu kerakusan diri kita untuk menyebutkan kesalahan diri kita. Oleh karena itu kemudian Syekh melanjutkan lebih rinci tentang masalah islah dan mengatakan, kalau begitu ya, saya ambil kesimpulannya bahwa dalam masalah islah seperti ini wajib bagi setiap pihak untuk yatanazal, untuk dia merendah dari haknya masing-masing. Ya, seorang yang mau islah harus tanazul dari haknya yang diambil oleh saudaranya yang ingin dia temani untuk islah. Itu wajib. Tentunya Syekh mensyaratkan, ma lam yuhallilu halala harama wa yuharrimu harama halala. Dengan syarat tentu saja tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, artinya bahwa apa yang menjadi perkara-perkara pokok haruslah dibicarakan, haruslah dijelaskan. Ya kan? Tapi perkara-perkara yang mungkin terjadi dalam masa-masa adanya perselisihan itu haruslah kita bisa berlapang dada. Haruslah kita bisa berlapang dada. Mendahulukan untuk tanazul kepada saudara kita daripada menuntut hak kita. Sebaliknya, kita menundukkan diri kita untuk menjalankan semua hak dan kewajiban kita kepada dia. Ya? Ini perkara yang diingatkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'adid. Dan beliau mengatakan, jika perkara nafs tadi diangkat, maka tidak akan terjadi islah dari satu pihak. Dan kata beliau, jika itu terjadi dari tarfuk muqabil, dari orang yang diajak islah pula, ishtaddal amr, maka perkara akan semakin susah pula untuk terjadinya islah itu. Dan kita tambahkan, apalagi jika ternyata masing-masing dahulu masih menganggap dirinya halal hak, maka masih mungkin kita mencari tabrir, penjelasan atau pembolehan akan sikap kita pada waktu itu dengan mengatakan, ini fatwa ulama, saya hanya ikut fatwa ulama. Ya kan? Tetapi hakikatnya adalah bahwa apakah kita telah rujuk dari apa yang menjadi kesalahan kita ketika itu. Maka ini permasalahan yang menjadi dasar dalam masalah islah. Kemudian perkara yang ketiga yang kita pernah sampaikan kepada para ikhwah dari kaidah islah adalah apa yang disebutkan Allah SWT dalam ayat dan firman-Nya, khudil afwa wa'amur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa wa'amur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah pemaafan dan perintahlah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Kata Imam Al-Qasimi dalam tafsirnya, bahwa berpaling dari orang-orang jahil bukan berarti tidak mengajari mereka, bukan berarti tidak mengajari orang yang jahil, tidak menuntun mereka. Ya, tadi kita ingatkan tiga perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, qabil afwa, maafkan. Dan ini islah. Jika kita tidak mau memaafkan seseorang, maka tidak akan mungkin terjadi islah. Oleh karena itu disebutkan dalam tafsir ayat yang tadi kita sebutkan dari surah An-Nisa, bahwa seorang wanita yang merasa bahwa suaminya kok sekarang sudah mulai cuek-cuek dengan saya setelah dapatkan istri yang baru, maka dikhawatirkan dari nusyuz, yaitu dia durhaka kepada suaminya, mengingkari kebaikan suaminya, dan dikhawatirkan pula dari suaminya tidak menafkahi dia lagi. Fatadaruha kal mu'allaqah, dijadikan seperti gantungan, tergantung-gantung saja, tidak juga disambung dengan nafkah dan perhatian, tidak juga dicerai, dilepas sehingga boleh diambil burung yang lain, ya, apa maksudnya orang yang lain. Maka apa saya mohon maaf ya, yang diserahkan kei. Jadi bahwa tidak juga dilepaskan tadi, dan tidak juga Allah memerintahkan kita untuk apa? Mencari islah. Itu apa? Dengan wanita tadi ini menghadiahkan naubahnya, menghadiahkan jadwalnya kepada suaminya. Dengan itu dia mendapatkan ridho dari suaminya. Ya? Dan dengan itu dia tetap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Maka dia tenazul enggak? Tenazul. Tenazul dari haknya. Ketika dia lihat bahwa suaminya namanya keadilan dalam hati, tidak bisa diakui, ya kan? Dan bukanlah syarat keadilan hati. Ternyata lebih cenderung kepada seseorang, lebih dia cintai. Maka dia berikan jadwal dia kepada ukhti yang lebih dicintai oleh suaminya tadi. Maka dengan itu dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Tanazul ya? Tanazul. Maka khudil afwa. Maafkanlah, itu yang pertama. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Memaafkan bukan berarti membiarkan orang dalam kemungkaran, ya? Bukan berarti pula seorang yang ingin kebaikan tidak diajak, biar minta kala nih, terlanjur dia menyimpang, tidak, ya? Maka wa'mur bil urfi. Ajaklah kepada kebaikan, dan itu islah. Sekali lagi tadi kita sebutkan bahwa islahnya dalam bentuk memaafkan, di satu sisi apa yang menjadi kebenaran wajib kita sampaikan, apa kesalahan yang kita lakukan wajib kita umumkan. Jika sebagian salafus saleh ridwanullahi alaihim ajmain yang ikut dalam fitnah Khawarij Ibn al-Ash'ath yang ingin memberontak dari khalifah ketika itu, dan salaf ini, tabi'i ini hanya ditarik saja, dipaksa untuk ikut, terpaksa dia, akhirnya dia ikut dalam sok-sok tersebut, dia mensyukuri rujuknya dia dari kelompok tersebut. Tapi ketika diingatkan kepada dirinya, bagaimana engkau dengan orang-orang yang ikut dengan kelompok Khawarij, kelompok Ibn al-Ash'ath, karena melihat bahwa si fulan ikut bersama mereka, maka pasti dia dalam kebenaran, pasti mereka kelompok tersebut dalam kebenaran. Maka serta-merta sang salaf ini menangis, menangis. Jika seperti itu rujuknya para salafus saleh, dia tidak mungkin kabrir untuk apa yang ada dari kesalahan di masa lalu, tidak. Tapi dia dengan tegas menjelaskan, dan ketika bahwa dia memuji Allah dijauhkan dari kelompok Khawarij tersebut. Tapi ketika diingatkan, bagaimana dengan orang yang melihat engkau ikut saf mereka sehingga tertipu dan ikut masuk dalam mereka, na'udzubillah min dzalik, maka serta-merta dia menangis. Dinukilkan oleh Imam Abu Bakar oleh Syekh Abdul Malik Ramadhan dalam kitabnya Fatawa Al-Ulama fi ma'udira fi al-Jazair min ad-dima, fatwa ulama tentang dari darah yang ditumpahkan di Al-Jazair. Dijelaskan bagaimana mawakil salaf dalam masalah ini, ya? Maka yang menunjukkan kepada kita bahwa wa'mur bil'urf, mengajak kepada kebaikan, telah ditegakkan, saling nasihat, tawasul. Tapi apa yang ada pada bentuk islah sekarang ini dengan saudara kita yang muslim yang lainnya, patut kita syukuri, ya? Dan kita berusaha semua untuk berpegang kepada manhaj salaf dan saling nasihat. Dan perkara bahwa kita berjalan di atas manhaj salaf bersama-sama bukan berarti bahwa kita tidak menasihati saudara kita, atau bahwa saya tidak butuh nasihat dari saudara saya yang lainnya, tidak, ya kan? Maka itu bagian dari wa'mur bil'urf. Adapun bagian terakhir, wa'arif anil jahilin, ini faedah bagi orang yang melakukan islah, dan faedah pula bagi orang orang-orang yang lainnya. Artinya bahwa khudil afwa wa'mur bil'urf ini terpulang kepada orang yang berislah tadi, ya? Khudil afwa, maafkan, tapi tetap amar ma'ruf nahi munkar, tawasul bil haqq was sabr, tetap jalankan. Adapun arif anil jahilin, ini faedah bagi orang yang berislah tadi, kaitannya antara sesama mereka yang berislah dan orang-orang lain. Artinya apa? Terkadang sebuah islah disalahfahami oleh sebagian orang, ya kan? Dikomentari dengan komentar-komentar yang tidak benar, ya kan? Ya pasti sebab setiap orang ingin berbuat kebaikan, pasti kan ada penghalang-penghalang dari kebaikan tersebut, ya kan? Ada tujuan. Di satu sisi mungkin ada orang yang jahil, tidak tahu apa-apa. Dia sangka kalau sudah begini, wah pasti, oh sudah begitu, ya. Maka terjadilah komentar-komentar yang mungkin mereka sebagiannya bersenang kepada Nabi Sallam. Tetapi kemudian ketika tidak menyadari akan hakikat islah itu, kemudian menjadikannya sebagai bahan. Ketika ada islah, menjadikannya fatwa. Jelas sekarang toh, ya. Semua ingin mengangkat dirinya bahwa dialah yang paling benar, bahwa si fulan yang paling hina, karena si fulan yang mendatangi saya, karena si fulan yang menghampiri saya. Sesungguhnya semua kita selama berbuat masalah wajib mendatangi saudaranya. Jika Nabi mengatakan bahwa bukanlah orang yang wasil, laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi, orang yang membalas dengan setimpal, ya kan? Bukan. Tapi al-wasil adalah orang yang menyambung ketika diputuskan, ya kan? Ketika Nabi menyebut tentang dua orang yang berpisah dalam masalah dunia, tidak berbicara, apa kata Nabi? Aulahuma adda'uhuma bisalam, yang paling utama dari mereka yang paling mendahulukan salam, ya kan? Ya, jika itu keadaan dalam masalah islah, kalau begitu harusnya kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang pertama untuk berbuat islah, ya kan? Ada pun perkara bahwa dia yang pertama, dia yang kedua, subhanallah, apa yang diinginkan dengannya? Ya kan? Ya, apa yang diinginkan dengannya? Maka ini perkara yang berkaitan dengan permasalahan perkara orang-orang jahil. Orang-orang jahil akan menyikapi dan mengatakan perkataan-perkataan yang mereka inginkan. Kalau semua perkara orang jahil didengarkan dan diikuti, jadilah kita seperti seorang penunggang keledai dengan anaknya yang berjalan, ya kan? Yang dikatakan oleh para salaf, para ulama kita, bahwa ridallah ghayatun la tudrak, wa ridannas ghayatun la tudrak. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak, ya? Sebaliknya, keridhaan manusia tujuan juga, tapi apa? La tudrak, tidak mungkin dicapai, karena semua orang punya otak, rambut sama hitamnya, ya, kadar putihnya mungkin berbeda-beda, tetapi bahwa apa yang ada dalam benak seseorang berbeda, ya kan? Nah kalau begitu, kalau kita mencari ridha manusia, tidak terdurang, tidak akan mungkin kita raih, ya. Maka disebutkan dalam hal ini kerangka wa'arid anil jahilin, berpaling dari perkataan orang-orang jahil, ya. Orang jahil hanya ingin menginginkan kita seperti mereka, ya. Adapun orang-orang yang mutafakkin, dia akan mensyukuri apa yang terjadi dari perkara islah. Dan setiap usaha seorang muslim untuk berbuat islah, dia akan syukuri, ya. Demikian pula itu faedah dari menghadapi perkataan orang-orang jahil. Demikian pula faedah ini berlaku pula bagi orang-orang yang berbuat islah. Sebab apa? Terkadang sebuah rumah tangga telah diislah, ya kan? Ya. Tapi ternyata ya kata orang Minantong, ya, sudah begitu dari sononya, ya. Maka ketika diislah, yang terjadi malah semakin ribut, semakin ribet, semakin goncang gitu. Iya, itu sama istri, ya, mungkin enggak, mungkin terjadi hal seperti itu, masalah suami istri, masalah rumah tangga kehidupan, ya. Tetapi apakah, dan sebenarnya hukum asal dalam islah, bahwa ketika diangkat hakama min ahli wa hakama min ahliha, seorang hakim yang akan mendamaikan ini tadi, maka kedua orang yang diislah harus tunduk kepada hukum orang yang mengadakan islah itu. Harus tunduk dia. Tidak boleh dia mengatakan, ah, uang saya belum dikembalikan, ya, barang saya yang diambil dulu belum disantar ke rumah saya kembali, atau dia dulu begini belum minta maaf. Tidak, ya. Bahwa seorang yang mengembalikan perkara kepada islah, al-muslihin, kepada orang membuat islah itu tadi, yang dia adalah hakam min ahli wa hakam min ahliha, dia harus menyerahkan urusannya. Jika kedua keluarga, putusan di keluarga mengatakan, ya, tidak dicerai, tidak dicerai, maka sang istri tidak boleh berkeras minta cerai, karena sang hakim telah menetapkan, dan dia wajib bersabar atas akan kegagalan rumah tangganya. Demikian pula sebaliknya sang suami, ya, maka dia bersabar dengan keputusan dari akhman min ahli hakam min ahli tarikh. Jika mereka ingin kebaikan, ya, maka ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa terkadang perkara kekhawatiran dan sebagainya menjadi penghalang terjadinya islah, ya kan? Apalagi kalau masing-masing masih menyimpan rasa curiga, jangan selasa kasih hadiah jadwal saya kepada dia, malah dia semakin getol. Tambah pula yang kedua dan ketiga katanya, tambah pula yang ketiga dan keempat, ya kan boleh katanya mas nama sulah sawar ruda, ya kan, dengan harapan bahwa nanti dia pun akan berikan jadwalnya lagi dan sebagainya dan sebagainya. Maka sesungguhnya ini adalah persangkaan. Hukum kembali kepada orang yang berislah tadi, ya. Maka apa yang ada di bawah dari orang yang dihukumi tadi, yang diislahkan tadi, hendaknya mereka menerima dengan lapang dada. Adapun kalau ada kekhawatiran, nanti dibeginikan ke lagi, nanti digitukan ke lagi, subhanallah, ya. Seorang mukmin tidak demikian. Seorang mukmin, kalaupun terjadi, hati-hati di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang setelah dinasihati, diingatkan, setelah kembali kepada jalan hak, dan setelah sama-sama berjalan ke dakwah hak pula, ya, kemudian dia masih menyimpang, sama rabat al-haq illa dalal, kewajiban kita adalah tetap menasihati kembali, ya kan? Ya, jangan menghalangi kita untuk islah keadaan, jangan-jangan, ya, tinggalkan jangan-jangan itu di kandangnya, ya kan? Ya, tinggalkan jangan-jangan itu di kandangnya. Adapun bahwa kita berjalan sesuai dengan manhaj syar'i. Kalau ada yang berbuat jahil, fa'arid amin jahilin. Qawaid, subhanallah, yang begitu indah dari para ulama kita. Dinukilkan oleh Syekh Fauzi Al-Athari dalam kitabnya tentang masalah Tasawwuf Al-Adim. Pembahasan juga tentang masalah ingkar salah ba'duhum ba'd, tentang bahwa salafus salih saling mengingkari di antara mereka dari kesalahan dan saling memperbaiki dan menasihati. Dan itu adalah bukanlah bentuk alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kalau begitu salafin saling berpecah belah, atau salafin kemudian adalah kelompok yang paling senang berpecah belah. Tidak, ya, hasya wakala. Tapi mereka menjalankan nasihat. Jadi ikhwan fillah, apa yang kita sebutkan dari perkara kaidah islah ini mudah-mudahan menjadi pegangan bagi kita dan bagi ikhwah seluruhnya, ya. Dan ini kita sampaikan kepada ikhwah berkaitan dengan permasalahan menghilangkan, mungkin bagaimanapun pasti ada tanda tanya, mungkin 10, 20 atau 30 pertanyaan dalam benak kita tentang keadaan dakwah salafi yang ada sekarang ini. Tetapi bagaimanapun bahwa kita mensyukuri para ikhwah yang tegak dalam dakwah salaf, yang kemudian menjadi penyebab terjadinya dakwah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan kepada mereka seluruhnya untuk tetap berjalan dengan manhaj salaf. Amin rabbal alamin. Maka itu tadi kaidah tentang masalah al-hirsu ala wahdatil muslimin wa jam'i kalimatihim. Semangat salaf untuk berpegang kepada menyatukan kaum muslimin dan bersatunya kalimat mereka. Maka di antara perkara yang lain yang kita ingatkan dan juga akan dibahas rinci oleh ustaz yang akan datang, insyaallah saya yakin itu, karena dalam poin-poinnya dalam Qawaid al-Jalilah dia di antara perkara yang dibahas oleh dengan panjang lebar, yaitu masalah ar-rad 'alal mukhalif. Ar-rad 'alal mukhalif itu membantah orang yang menyimpang, yang menyelisih, baik di ahlus sunnah maupun selain ahlus sunnah. Dan ini sifat dan ciri dari ahlus sunnah salafiyin yang kemudian banyak persangkaan yang keliru dan tuduhan-tuduhan yang disengaja untuk menyudutkan dakwah salaf atas bentuk kegiatan mereka dalam nasihat dan bayan al-haq. Maka ikhwan fiddin, di antara perkara yang diingatkan oleh Syekh daripada sifat salaf, sifat orang salafi, adalah bahwa dia senantiasa membantah dari orang yang menyelisih itu, baik dia ahlus sunnah maupun selain ahlus sunnah. Oleh karena itu, dengan kaidah rad al-mukhalif ini batal dari asalnya apa yang disebutkan oleh sebagian orang dari manhaj al-muwazanah yang dalam manhaj bid'iyah, yaitu keharusan menyebutkan kebaikan ketika menyebutkan kesalahan. Manakala Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaihi ditanya tentang masalah membantah orang yang menyimpang, apakah menyebutkan kebaikannya atau tidak, maka Syekh mengatakan tidak. Dan saya kepada beliau, apakah dia ahlu sunnah atau selain ahlu sunnah? Kalau Syekh mengatakan ahlu sunnah maupun selain ahlu sunnah, artinya bukanlah keharusan pula engkau menyebutkan kebaikan seorang ahlu sunnah ketika membantahnya. Ya, kenapa? Karena yang diinginkan adalah penjelasan ke kesalahan, bukan menghukumi dia, ya kan? Ya, karena itu batillah ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa nahnu du'at la qudha, kami adalah para da'i, bukan penghakim katanya, bukan para jaksa. Ya, kalimat ini mereka inginkan dengannya kebatilan, bahwa katanya kami da'i artinya mengajak orang kebaikan saja, tapi tidak mengatakan ini sesat, ini menyimpang, ini salah. Padahal dia batil. Kenapa? Tidak mungkin engkau mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran tanpa menyebutkan ini salah, ini benar, ini batil, ini al-haq, ini ahlul batil, ini ahlus sunnah. Yang tidak mungkin. Kalau tidak, engkau mengajak kepada siapa? Kalau mengajak kepada kebatilan, maka mungkin seperti itu. Tapi kalau mengajak kepada kebenaran, harus menyebutkan kebatilan. وَبِدْدُ يُذِيرُ حُسْنَهُ الدِّبْ وَبِدِدِّهِ تَتْغَبَيَنُ أَشْيَا. Harus dalam menyebutkan perkara kebenaran, menyebutkan pula apa yang menjadi kebalikannya dari kebatilan. Maka ahlu sunnah wal jamaah ketika menyebutkan kebatilan dalam rangka memperingatkan umat dari kebatilan tersebut, bukan berarti menganggap semua orang ahlul batil. Tidak, ya? Sehingga kalau begitu orang yang seperti itu maknanya kalau mereka kubat, para jaksa yang taunya benar salah, benar salah, bukan da'i, da'i itu mengajak. Subhanallah. Tidak akan mungkin antum mengajak kepada kebaikan tanpa menghukumi kebaikan itu kebaikan. Tidak mungkin antum mengajak orang untuk meninggalkan kebatilan tanpa menghukumi bahwa kebatilan itu kebatilan. Tidak mungkin. Maka kalau begitu, demikianlah hal dalam masalah rad al-mukhalif. Rad al-mukhalif. Maka ahlu sunnah wal jamaah saling mengingatkan, saling menasihati di antara mereka. Ya? Dan bahwa jika itu perhatian mereka kepada ahlu sunnah, jika mereka menasihati ahlu sunnah dengan cara yang disyariatkan, meluruskan orang yang menyimpang, mengajak orang yang salah dari untuk meninggalkan kesalahannya dan mengikuti kebaikan, maka demikian pula hanya dengan ahlu bid'ah wal ahwa. Maka di antara perkara yang tidak mungkin untuk diingkari oleh mereka adalah mauqifu ahli sunnati wal jamaah ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Ya, ahli bid'ah ikhwan fiddin sekarang sedang putus asa untuk mencoba memajukan manhaj muwazanah mereka. Jadi apa? Kalau bantah ahli bid'ah, sebutkan pula kebaikannya. Kenapa? Karena ketika mereka munculkan bid'ah tersebut, serta-merta ulama ahlu sunnah mengumpulkan keterangan-keterangan salafus soleh bagaimana tegasnya mereka kepada ahlu bid'ah, tidak menyebutkan kebaikan mereka. Bahkan bahwa sebagian ulama ahlu sunnah disebutkan mereka bahwa mereka punya sifat syiddah ala ahlu bid'ah, keras kepada ahlu bid'ah. Maka syiddah kepada ahlu bid'ah bukanlah perkara hina, bukan, bahkan perkara kekuatan manhaj. Ya? Karena itu dipuji para ulama salaf, Imam Syafi'i bahkan dipuji oleh Imam Al-Baihaqi tentang kuatnya dia kepada ahlul bid'ah. Sampai Imam Syafi'i mengatakan al-hafs al-fard al-hafs al-qird. Hafs al-fard gembongnya Mu'tazilah, kata dia hafs al-qird. Hafs sangkra. Ya. Bukan kera sakti atau kera yang lainnya. Sangkra, ya, tentunya maksudnya adalah bentuk tahdir, peringatan, ya, bukan sekedar talqid yang tercela, tidak. Tujuannya adalah bentuk tahdir dan peringatan kepada umat untuk menjauhi bid'ahnya harus al-fard itu. Baik. Mereka betul asal kemudian. Ketika kuatnya keterangan para ulama tentang tegasnya al-sunnah kepada ahli bid'ah. Ya. Ya. Sehingga mereka sulit untuk memajukan bid'ah muwazanah. Sekarang ada perkara baru yang mereka angkat. Perkara baru yang mereka angkat. Apa itu? Yaitu mereka ingin menindis dan menekan kaidah ar-rad alal mukhalif. Itu membantah orang yang menyimpang. Seolah-olah mereka mengatakan, oh ya baiklah, kami mengakui sekarang bahwa ahli bid'ah itu harus disikapi tegas, keras. Ini menjaga umat tentu saja. Ya, kami paham sekarang itu. Tapi baik-baik tahu mau ketemu kita dong. Ya, kami kan mengatakan kami ini salafi. Masa saya salafi lebih dahulu dari mereka menyebarkan dakwah. Kok sekarang saya dibilang begini, begini, begini? Kan tidak cocok itu. Ya? Jadi mereka ingin mengatakan orang Indonesia jangan dibantah gitu. Kok kami masih mengaku ahlus sunnah? Mungkin barangkali kalian di antara kalian ada yang belum selesai kitab apa namanya? Kitab belum selesai kitab iman ya, sudah mentahdir ustadznya ya, misalnya. Ya kebetulan imannya mungkin iman Az-Zindani ya. Jadi labala ya. Anda kulihat bahwa terkadang kemudian ketika putus asa dan memasukkan bid'ah muwazanah, masuk ke dalam bid'ah yang baru atau perkara baru untuk menyamarkan bentuk nasihat. Apa itu? Bahwa jangan bantah, la tarudda lil mukhalif. Jangan bantah orang Indonesia. Atau kata mereka seperti kata sebagian orang, la nahdimul ashkhash. Kami tidak menghancurkan orang-orang, tapi bantah penyimpangannya gitu. Kalimat hak urga bihi batil sekali lagi, ya. Jadi artinya apa? Mereka menganggap nasihat ahlu sunnah kepada seseorang yang menyimpang dan salah, meskipun dia ahlu sunnah, itu berarti apa? Al-hadar ma'nawiyatihi, mengabaikan kebaikannya selama ini, ya? Atau meragukan tingkat kesalafiannya, salafi tingkat berapa kata mereka? Na'udzubillah min dzalik, ya? Ketika kita memperbaiki saudara kita, ya? Dianggap bahwa itu semuanya menjelek-jelekkan itu, maunya gini-gini. Dianggap bahwa ya dengan itu kita ingin mengukur tingkat salafiyah seseorang. Na'udzubillahi hasya wa kalla. Kalimat ini sebenarnya mudah ya konfidin. Hati-hati, karena dia membakar hamasah, membakar semangat, membuat kita pun kadang membela al-mukhalif, membela orang yang menyimpang karena perkara seperti itu. Tanpa melihat bahwa saudara kita sedang menasihati al-mukhalif, sedang memperingatkan orang yang menyimpang itu, tanpa mesti dia mengatakan kamu bukan ahli sunnah lagi, ya kan? Tapi dia sedang menasihati, tapi mereka menyebarkan itu.